ayat suci Al-Quran di dalamnya dan memahamkan ayat-ayat tersebut di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat akan meliputi mereka, para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan nama-nama mereka di sisi orang-orang atau makhluk-makhluk yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksud dari tema ini adalah nanti kita akan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran yang menceritakan di dalamnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insyaallah ta'ala dari pembelajaran tersebut kita akhirnya mendapatkan pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja yang kita bisa ambil dari pelajaran-pelajaran tersebut? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kita ingin mengetahui seseorang yang kita pelajari kehidupannya ini. Siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir At-Tabari, Ibrahim nasabnya adalah Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saruq bin Arghwa bin Faligh bin Abir bin Shalikh bin Qainan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ya, jadi beliau adalah keturunan Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi masalam. Jadi nama Nabi Ibrahim dan nasabnya adalah Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saruq bin Arghwa bin Faligh bin Abir bin Shalikh bin Qainan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi masalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada abad ke-19 sebelum Masehi. Abad ke-19 sebelum Masehi. Ini adalah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana beliau lahir? Ada yang mengatakan beliau lahir yang sekarang adalah di daerah Iran. Ada yang mengatakan beliau lahir di daerah, kalau disebut sekarang adalah di daerah Babil. Ada lagi yang mengatakan, yang jelas bahwasanya yang disepakati oleh amatus salaf, oleh para ulama salaf, dari para ulama, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan pada masa Raja Namrud berkuasa. Ini kesepakatan para ulama bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan pada masa Namrud atau Raja Namrud berkuasa. Dan Raja Namrud adalah raja di daerah Babil, Mesopotamia. Ya, Raja Namrud adalah raja di daerah Babil. Kemudian sedikit tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya beliau menikah dengan Hajar, yang mana Hajar ini adalah perempuan berasal dari negeri Mesir. Dan dari Hajar alaihi salam melahirkan Ismail alaihi salam. Berarti Ismail bin Ismail bin Ibrahim. Dan nama ibu Ismail adalah Hajar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan bahwasanya Ibrahim alaihi salam menikah dengan Hajar. Dan Hajar ini adalah perempuan dari negeri Mesir yang nanti melahirkan siapa? Ismail. Ismail bin Ibrahim. Yang mana ibu dari Ismail alaihi salam adalah Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menikah kembali dengan Sarah. Kalau bahasa Indonesianya Sarah. Jadi Sarah itu, Sarah diambilkan dari kata-kata Sarah. Sarah ini adalah anak perempuan dari pamannya Nabi Ibrahim. Berarti apa? Sepupu. Ya, anak perempuan dari pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Sarah melahirkan Ishak. Berarti Ishak bin Ibrahim. Dan ibunya Ishak alaihissalam adalah Sarah. Salah satu pelajaran, dan ini pelajaran paling pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah bahwa yang namanya syariat poligami itu mulai ada semenjak zaman Nabi Ibrahim. Jadi jangan heran kalau seandainya ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkannya seorang lelaki menikah dengan wanita satu atau lebih, itu sudah mulai ada di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Kemudian pelajaran yang menarik atau cerita yang menarik juga dari Sarah dan juga Hajar, bahwasanya Hajar alaihissalam beliau marah kepada Nabi Ibrahim yang memadukannya, yang memadunya dengan siapa? Sarah. Dan pelajaran yang menarik dari sini adalah khususnya untuk ibu-ibu yang di atas, bahwasanya seorang perempuan ketika dimadu wajar kalau seandainya dia marah. Akan tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah apabila dimadu oleh suaminya, maka dia langsung minta cerai. Kalau dimadu oleh suaminya, dia katakan, pulangkan saja saya ke orang tua saya. Ini tidak boleh dalam syariat Islam. Ya. Kalau seandainya sebelum menikah, sang istri memberikan persyaratan dalam pernikahan, saya mensyaratkan boleh si fulan, misalkan kita ambil nama laki-laki tersebut, boleh Rudi menjadi suami saya. Asalkan syaratnya kalau menikah dengan saya, kalau dia memadu saya, maka saya minta cerai. Ini tidak boleh. Dan ini perempuan seperti ini, apabila suaminya menikah lagi, ditakutkan dia masuk ke dalam. Saya ulangi, apabila suaminya menikah lagi dengan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, dia menjalankan syariat Islam yaitu berupa ta'adud atau poligami, kemudian sang istri langsung minta cerai, ditakutkan masuk ke dalam hadis Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, talabat min zaujiha talaqa min ghairi ma ba'sin, meminta talak dari suaminya tanpa sebab, maka faharamun alaiha raihatul jannah, haram atasnya mencium bau surga. Jadi ibu-ibu hati-hati. Kalau seandainya Anda mendapati suami Anda menikah lagi, maka jangan pernah meminta cerai langsung, kecuali kalau dalam keadaannya nanti ketika dia memadu kita, kemudian dia tidak adil, baru pada saat itu diperbolehkan. Adapun kapan suami menikah lagi, langsung pilih dia atau saya. Nah, ini masuk ke dalam hadis nanti. Paham maksud saya, Pak? Ustadz ini datang-datang langsung masalah poligami. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil setelah kita mengetahui siapa Nabi Ibrahim alaihi salam. Pelajaran selanjutnya sebenarnya saya ambilkan dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat. Dari mulai ayat 100 sampai 111. Ini yang akan kita pelajari. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pelajari dari mulai surat As-Saffat. Ayat 100 sampai 111. Sebelum saya masuk kepada pembacaan ayat ini, ada perkara yang sangat penting yang harus bapak ibu saudara saudari ketahui tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari Nabi Ibrahim, yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim adalah makhluk Allah yang sangat takut kepada kesyirikan. Makhluk Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, Khalilullah, orang yang paling terdekat, yang sangat takut kepada kesyirikan. Apa pelajarannya Ustaz? Nanti kita akan bahas ini. Coba perhatikan dalil yang menunjukkan akan hal ini. Surat An-Nahl ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Artinya, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah pemimpin. Dia pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Qanitan lillah, ahli ibadah kepada Allah. Yang ketiga, hanifan, lurus agamanya. Menyembah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Meminta perlindungan, isti'adah hanya kepada Allah. Isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Istighatsah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Apalagi minta rezeki, minta anak. Maka Nabi Ibrahim hanifan. Bagus seorang anak lelaki dikasih nama Hanif. Diharapkan agar dia senantiasa apa? Lurus agamanya. Tidak pernah melenceng dari ajaran Islam. Tidak pernah meminta kepada selain Allah. Kalau buka warung makan, maka dia hanya berdoa kepada Allah. Allah yang akan melariskan warung makan ini. Dia tidak percaya jimat-jimat. Dia tidak percaya apalagi orang-orang pintar. Tidak main. Hanifan, ini pelajaran yang paling utama dari seorang Nabi Ibrahim. Beliau adalah meskipun orang yang paling dekat dengan Allah, akan tetapi beliau orang yang paling takut mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan, walam yaku minal musyrikin. Hanifan, lurus agamanya, beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya dia selain Allah subhanahu wa ta'ala. tidak percaya ada yang memberikan rezeki kecuali kepada Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya dia ada yang memberikan kelancaran usaha kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itulah Nabi Ibrahim. Pelajaran yang sangat utama dari seorang Ibrahim, beliau sangat takut dari kesyirikan. Kata seorang tabi'i, Ibrahim ibn Yazid At-Taimi mengatakan, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Kalau begitu, kalau Ibrahim alaihi salam saja takut kepada kesyirikan, maka siapa yang merasa aman dirinya? Siapa lagi yang merasa aman dirinya dari kesyirikan? Kita yang tidak ada legalitas sama sekali dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah, beliau sangat takut kepada kesyirikan. Apalagi kita harus lebih takut kepada kesyirikan. Dan saya katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, orang yang mensyirikan Allah, yang meminta kepada selain Allah, masih percaya kepada jimat-jimat yang digantung di rumah, di mobil, di sepeda motor, di warung makan, di toko-toko, orang ini dia harus takut dengan 4 ayat. Siapa, perhatikan baik-baik, siapa saja yang ingin mensyirikkan Allah, pikir, berpikir tentang 4 ayat ini. Mulai dari sekarang, hilangkan semua jimat-jimat. Hilangkan semua hal-hal yang berkaitan dengan permintaan kepada selain Allah. Kenapa demikian? Pikir sebelum Anda melakukan kesyirikan. 4 ayat ini. Yang disebut oleh para ulama, 4 ayatin tadullu ala qaba'ihi syirk. 4 ayat yang menunjukkan tentang buruknya kesyirikan. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, Surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini ayat yang akan saya sebutkan tadi, ya Pak. 4 ayat ini tentang apa, Pak? Buruknya kesyirikan. Jangan-jangan saya sudah ngomong panjang, bapaknya kemana gitu kan ya? Ya, 4 ayat yang sedang saya sebutkan ini adalah 4 ayat yang menunjukkan apa? Buruknya kesyirikan. Ayat yang pertama surat apa? An-Nisa ayat 48. Kita pengajian bukan sekedar masuk telinga kanan, ya, sebelum keluar masjid sudah telinga kiri, dari telinga kiri keluar. Akhirnya enggak dapat ilmu. Kita pengajian ini ingin dapat ilmu, kita amalkan di luar sana kelak. Surah An-Nisa ayat 48 bagaimana? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tidak diampuni, Pak. Yang meninggal dalam kesyirikan jangan pernah berharap dapat ampunan Allah. Siapa yang tidak takut terhadap kesyirikan? Seperti ini, buruknya kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan berzina, mati, lagi asik-asiknya dengan perempuan yang tidak halal, mati, tapi tidak pernah mengerjakan kesyirikan pun, walau satu kali pun dalam hidupnya, masih ada kemungkinan bisa masuk surga atau disiksa dulu oleh Allah di neraka, tapi dia pasti masuk surga setelah dengan kehendak Allah, asalkan dia tidak pernah mengerjakan kesyirikan. Kalau ada orang na'udzubillah membunuh bapaknya, dicincang-cincang tubuh bapaknya, tapi tidak pernah mensyirikkan Allah, dan dia belum bertobat dari dosa pembunuhan tersebut, dia masih ada tiket. Apakah dia dikehendaki oleh Allah diampuni, atau dikehendaki oleh Allah disiksa dulu di dalam neraka, tapi pasti dia masuk surga. kalau seandainya dia beriman kepada Allah. Sedangkan dosa syirik Pak, meninggal di dalamnya, belum bertaubat darinya, tidak ada tiket kecuali apa? Neraka. Saya ingin mengadakan perbandingan sekarang. Seorang yang punya warung makan, meletakkan di warung-warungnya jimat. Dengan, ini dosa, dengan seorang na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Seorang anak menzinahi ibunya. Mana yang lebih besar dosanya? Hah? Mana yang lebih besar? Yakin semua sepakat? Enggak ada yang tidak sepakat? Menzinahi ibu loh. Habis itu dilihat bapaknya, ditebas lehernya, dicincang-cincang sampai menjadi ribuan tubuh bapaknya. Mana yang lebih besar? Kenapa? Nah, ini kenapanya, ini Ustaz masih bingung. Hah? Karena orang yang melakukan kesyirikan, kalau dia meninggal, sebelum saya berbicara tentang ayat tadi, beliau menjawab, karena ayat tadi Ustaz. Benar itu jawabannya. Orang yang melakukan kesyirikan, kalau dia meninggal, belum bertobat darinya, tidak diampuni. Sama sekali. Akan bersama Fir'aun, Abu Lahab, Iblis, Haman, para syaitan, kekal di dalam neraka. Selama-lamanya. Sedangkan orang yang tadi menzinai ibunya, ataupun mencincang-cincang bapaknya, kalau dia pun belum bertobat, tetapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan, masih ada kemungkinan apa? Diampuni. Karena Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sekarang, kenapa dosa syirik? Cuma menggantung Pak, menggantung jimat. Yang didapatkan juga itu dari ustaz. Ada enggak ustaz-ustaz yang bikin jimat? Ada enggak? Banyak. Wah, semangat sekali beliau. Banyak. Saya takut ini jadi banyak. Gelar ustaz tapi ngasih jimat. Ingat Pak, yang namanya jimat itu jangan tertipu kalau seandainya cuma dengan tulisan Arab. Tulisan Arab, nanti bismillahnya dipotong-potong, nanti ada huruf sin, sin, sin, sin, sot, sot, sot, sot, nanti ada pedang begini, ada kemudian Muhammad, kemudian Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein, betul begitu? Ya, banyak gak di pasaran, banyak gak di masyarakat terjadi seperti itu? Ya, banyak. Ini namanya rajah. Ini namanya tolasim, itu tidak boleh diletakkan, digantung di tempat-tempat yang kita harapkan kita darinya berharap rezeki. Tidak boleh. Nah, yang ingin saya tuju perkataannya adalah meletakkan jimat tersebut pada rumah atau pada warung makan, ini lebih besar dosanya dibandingkan tadi menzinahi ibunya. Salah satu jawabannya adalah kenapa? Saya tanya, kenapa? Kenapa dosa menggantung jimat lebih besar dosanya dibandingkan menzinai ibunya? Lihat, perhatikan baik-baik. Karena Pak, dosa syirik itu adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Ingat baik-baik. Dosa syirik dikerjakan tanpa sebab. Dan setiap dosa yang dikerjakan tanpa sebab, maka siksanya lebih tambah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha Pengas, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, kita tinggalkan pergi kepada jimat yang itu ditulis orang, ditulis makhluk berharap rezeki darinya. Yang maha luas rezekinya kita tinggalkan. Ini kan mohon maaf bahasa saya agak kasar dalam tanda kutip, kurang ajar. Paham ya? Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha mengatur, maha berkuasa, maha pencipta, kita tinggalkan, pergi kepada kertas, pergi kepada jimat-jimat yang dibuat oleh makhluk, kita berharap darinya. Ini namanya, makanya dosa syirik disebut di dalam surat Luqman, ketika Luqman memberikan wejangan pertama kali. Ini perhatikan orang tua yang ingin sukses mendidik anaknya, yang katanya sebagian orang tua mempunyai standarisasi kesuksesan itu. Nak, mau apa nak? Saya akan belikan. Kamu mau sandang apa, pangan apa, saya akan sediakan. Standar sukses orang tua adalah ketika sang anak diajari oleh orang tua perkara tauhid. Seperti Luqman alaihi salam, hamba saleh, mengajari nasihat pertama kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Kenapa kezaliman yang sangat besar? Karena tadi, dalam tanda kutip, kurang ajar. Kesyirikan adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan kepada Allah. Kita tinggalkan yang maha pemberi rezeki, kita percaya kepada jimat. Kan aneh. Kita tinggalkan yang maha pengatur, pencipta, berkuasa, kita pergi kepada jimat. Dan ingat Pak, dosa yang dikerjakan tanpa sebab atau tanpa motivasi, siksanya tambah berat. Ingin tahu contoh-contoh yang lain selain syirik? Saya sebutkan sebuah hadis. Ini hadis ini menyebutkan dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, maka dosanya atau siksanya tambah berat. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 4 siksa. 4 ancaman berat. 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah. 1. Tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. 2. Tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. 3. Bagi 3 orang ini siksa yang pedih. Siapa 3 orang ini? 3 orang ini ternyata orang-orang yang mengerjakan dosa tanpa motivasi. Enggak ada sebab dia ngerjain dosa. Yang pertama, syaikhun zanin. Orang tua renta, peyot, megang ini bergetar, berzina. Ya? Bau bangun aja dia menggetar. Mendingan mikirin tanah, ini mikirin zina. Mungkin ketika berzina juga enggak bisa melampiaskan. Pokoknya dia mengerjakan sesuatu tanpa sebab, tanpa motivasi. Saya tanya, kalau anak-anak muda berzina, apa? Ada yang nyebut wajar katanya. Dosa! Kena perangkap saya bapak. Enggak, dosa! Kalau anak muda berzina apa? Dosa besar. Bukan wajar ya Pak ya. Lebih besar lagi kalau orang tua renta, peyot, megang sendok aja bergetar, zina. Subhanallah. Yang kedua, malikun kadzab. Artinya, pemimpin, penguasa, raja, presiden berdusta. Ngapain? Lowang perintah ada di tangannya. Laksanakan, jangan dilaksanakan. Lakukan, jangan dilakukan. Ngapain kalau begitu dia berdusta? Tidak ada motivasi untuk berdusta. Yang ketiga, orang yang mengerjakan dosa tanpa motivasi yang siksanya tambah berat, ailun mustakbir. Artinya apa? Orang miskin, sombong. Kalau orang kaya sombong, apa? Dosa besar. Bukan wajar. Ya, dosa besar. Apalagi lebih besar lagi miskin, kan enggak cocok. Dia bilang kepada orang-orang yang punya rumah gedongan, "Hei, kalian yang punya rumah gedongan, nih, rumah saya gubuk." Kan enggak cocok. "Hei, yang kalian punya mobil, Land Cruiser, Toyota, apa saja. Ini saya punya sepeda ontel, tahu enggak?" Kan enggak cocok. Maka mendapatkan. Nah, syirik adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Allah sang pencipta, Allah sang pengatur, Allah sang berkuasa, Al-Malik, Al-Khalik, Al-Mudabbir, Dia tinggalkan percaya kepada jimat, percaya kepada keris, percaya kepada aneh kan? Makanya tambah besar dosanya. Ini ayat yang pertama yang menyebutkan keburukan syirik. Ayat yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, perhatikan nih, yang masih ingin berbuat kesyirikan, pikirkan empat ayat ini. Sesungguhnya bagi siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh, lihat kata-kata qad, faqad. Dan biasanya yang paham bahasa Arab, ada qad, kemudian ada fi'lul madhi, ada kata kerja yang sudah lampau, atau ada kata kerja past tense dalam bahasa Inggrisnya. Apabila digabung dengan qad, menunjukkan penekanan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh telah benar-benar, sudah sungguh kemudian benar-benar, telah benar-benar diharamkan oleh Allah atasnya surga. Tidak akan pernah, walau mencium bau surga, yang mensyirikkan Allah. Dan tempatnya paling pantas neraka. Dan di hari kiamat tidak ada yang menolong bagi orang-orang yang zalim, yang berbuat kesyirikan. Ayat yang ketiga yang menunjukkan tentang buruknya kesyirikan, yaitu surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 31. Wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa takhtafuhu tayru aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, nanti hari kiamat ruhnya, yang mensyirikkan Allah itu Pak, ruhnya itu, bukan hari kiamat maksud saya, setelah dia meninggal itu kan dicabut nyawanya oleh malaikat, sudah pencabutannya sakit banget kalau dia musyrik, kemudian ruhnya tidak bisa naik ke atas langit, pintu langit tidak dibukakan untuknya. Allah berfirman, la tufattahu lahum abwabul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ruh-ruh orang kafir, orang-orang musyrik, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu surga, pintu-pintu langit enggak akan dibukakan sampai kalau seandainya onta bisa masuk ke dalam lubang jarum baru dibukakan. Mampu terjadi atau tidak? Mustahil. Akhirnya karena tidak dibukakan, Allah mengatakan, lemparkan ruh tersebut kepada jasadnya di bumi kembali setelah dikuburkan jasad tersebut. Maka ini berlaku ayat ini, surat Al-Hajj ayat 31. Wa man yusyrik billah, barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ruhnya dari atas langit, faka'annama kharra minas sama, seakan-akan dia dilempar dengan hinanya dari atas langit lalu disambar oleh burung, saking hinanya, atau diterpa oleh angin kemudian dilemparkan ke tempat yang terhina. Ini orang yang mengerjakan kesyirikan. Ayat yang keempat, buruknya tentang kesyirikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat 88. Lihat Pak. Lihat ya, surat Al-An'am ayat 88. Yang masih percaya kepada selain Allah, kalau di kota saya di Banjarmasin itu, ya, ada namanya raja-raja. Enggak tahu saya di sini. Ada raja-raja yang ditulis pada telur. Ada enggak di sini? Enggak ada ya. Ada yang ditulis pada, saya tadi sebelum ke Bukit Tinggi singgah minum kawah daun. Daun kawah. Ya. Ha, daun kawah. Ah, situ saya teringat itu kan pakai batok kelapa. Kalau di Banjarmasin itu batok kelapa dirajah. Ditulis Arab. Saya pernah nanya orangnya, "Pak, ini ditulis Arab kenapa?" "Oh, itu untuk pintar mengaji." Ada tiga macam dia. Yang satu lagi untuk apa, Pak? "Ini untuk menakar beras." Saya tanya, "Kalau untuk pintar mengaji bagaimana caranya?" Dituangkan air, kemudian direndamkan selama 7 hari 7 malam, setelah itu malam Jumatnya diminum, yakin pasti tidak bisa ngaji. Yang namanya mau bisa ngaji Al-Quran harus apa? Belajar. Ini otaknya letakkan di mana, subhanallah. Ya, kemudian ini yang lebih luar biasa lagi, untuk menakar beras. Untuk apa? Kalau menakar beras pakai itu, jangan ada yang ke Banjarmasin ya untuk itu ya. Kalau menakar beras untuk itu, maka berasnya enggak habis-habis. Coba otaknya diletakkan di mana? Ya, pada ikhwan yang dirahmati Allah, ingat, siapa saja yang pernah melakukan kesyirikan, seluruh amal ibadahnya hapus. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, berdoa, sedekah, apapun amal ibadahnya. Satu kali melakukan kesyirikan, amal ibadah seluruhnya hapus. Kenapa setelah ini kita tidak takut lagi melakukan, masih tidak takut kepada kesyirikan? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Dan ini Allah redaksikan kepada para nabi, "Wahai nabi, wahai para nabi, kalau kalian melakukan kesyirikan, meskipun kalian para nabi, maka akan terhapus dari kalian amal perbuatan kalian." Itu para nabi kalau berbuat syirik. Bagaimana manusia-manusia biasa. Maka pelajaran yang sangat luar biasa dari Nabi Ibrahim adalah beliau sangat takut kepada kesyirikan. Saya punya 10 pelajaran, ini baru satu. Sedang sekarang sudah masuk Isya. Katanya 10 kali lagi kesini berarti. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan atau azan dulu? Sudah masuk azan? Belum. Saya lanjutkan. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan pelajaran yang kedua dari, dan sekarang kita ambil dari surat As-Saffat ayat 110 sampai 111. Saya bacakan ayatnya satu-satu, kemudian kita ambil pelajaran dari situ. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan doanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wahai Rabbku, berikan kepadaku anak-anak yang saleh. Satu ayat ini kita ambil 3 pelajaran darinya. Surat As-Saffat ayat 110. Pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, Rabbi habli minas salih. Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Pelajaran yang pertama dari ayat ini, surat As-Saffat ayat 110. Yaitu, kenapa tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Beliau kan berdoa kepada Allah. Wahai Rabbku, berikanlah untukku anak-anak yang soleh. Nah, pelajarannya adalah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita jangan berdoa kepada selain Allah. Pertanyaannya, kenapa beliau melarang kita untuk berdoa kepada selain Allah? karena kesyirikan, betul. Tetapi kenapa kita tidak boleh melakukan ibadah atau doa kepada selain Allah? Dalam pertanyaan lain saya mungkin bisa lebih dipahami, kenapa selain Allah tidak boleh diibadahi? Kenapa kita tidak boleh nyembah sapi, nyembah salib? Kenapa orang Islam tidak boleh menyembah patung? Hah? Karena sudah syahadat. Saya balik bertanya lagi yang lain deh, biar lebih dipahami. Kenapa Bapak menyembah kepada Allah? Karena, bagus Ibu, terima kasih Ibu. Karena dialah Allah yang paling pantas disembah. Selain Allah tidak pantas disembah. Pertanyaan lagi Ibu dengarkan. Kenapa Allah yang paling pantas disembah? Selain Allah tidak pantas disembah. Bagus Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu menjadi ibu yang saleh dan anak-anaknya salehah. Karena ya, kenapa Allah yang paling pantas disembah? Selain Allah tidak paling pantas disembah. Karena Allah yang berkuasa, Allah pencipta, Allah pengatur. Selain Allah tidak kuasa, tidak pengatur, tidak pencipta. Ingin tahu dalil-dalilnya? Coba perhatikan selain Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 13. Ini yang masih percaya kepada selain Allah. Lihat sembahan-sembahan selain Allah itu bentuknya seperti ini. Kalau di Banjarmasin, Pak, orang itu, dan biasanya ini enggak tahu di Bukit Tinggi atau di Sumatera Barat, ada kuburan keramat enggak, Pak? Banyak. Pasti selalu di samping-samping kuburan keramat itu ada mitos. Mitos yaitu sungai atau sumur. Yang konon ceritanya sungai itu selalu nyambung ke sumur. Sumur Zam-Zam. Selalu seperti itu. Saya dulu orang yang suka ke kuburan. Sunan Muria yang dari ujung sampai ke puncak gunung kuburan Sunan Muria itu 2.5 jam saya daki. Di atas cuma dapat kuburan. Dan di samping kuburan pasti ada sumur. Sumur ini konon ceritanya sampai aja ke Mekah. Nanti kalau ada kuburan keramat di Papua sampai juga ke Mekah. Nah, yang ingin saya tuju adalah perhatikan, di Banjarmasin ada sungai yang juga konon ceritanya sampai ke Mekah, Zam-Zam. Bagaimana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Setiap ada bayi yang baru lahir dibawa ke situ yang masih merah-merah. Dibawa ke situ, kemudian dimandikan dengan anggapan sungai tersebut bisa melindungi sang anak dari penyakit. Coba perhatikan sekarang, kenapa selain Allah tidak pantas disembah? Yang Ibu katakan tadi, karena Allah lah yang berkuasa, selain Allah tidak kuasa. Coba perhatikan bagaimana tidak berkuasanya sesembahan selain Allah. Surat Fatir ayat 13 sampai 14. Allah berfirman, "Zalikumullahu rabbukum lahul mulk." Itulah Allah Rabb kalian yang memiliki kekuasaan. "Wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir." Dan sesembahan selain Allah yang kalian sembah, mereka itu tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kulit ari tahu, Pak? Setipis itu tidak memilikinya. Gimana mau nolong? Kan aneh. Kita tinggalkan zat yang maha kuasa, pencipta, pengatur, percaya kepada yang tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian berdoa kepada sembahan selain Allah, dia tidak akan mendengar doa kalian. "Walau sami'u mastajabu lakum." Kalau seandainya pun mendengar, tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu pelajaran pertama dari surat As-Saffat ayat 110. Pelajaran yang kedua, Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam beliau meminta anak yang saleh. Saya ingatkan kepada seluruh orang tua yang hadir di sini dan juga calon-calon orang tua yang hadir di sini. Karena di sini banyak yang juga mau nikah, kayak itu Mas Genta itu mau nikah dia. Mudah-mudahan pernikahannya jadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh orang tua perhatikan. Pernahkah Anda berdoa untuk orang tua, untuk anak-anak Anda? Ya. Dan di sini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, termasuk hak anak kepada Anda adalah didoakan oleh orang tua. Dan mendoakannya bukan dari dia sudah lahir, bahkan dari sebelum dia lahir. Bahkan ketika mau proses pembuatan sudah didoakan. Bukankah seseorang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang suami ingin menggauli istrinya, dia mengucapkan doa? Betul apa betul? Ada doanya enggak? Ada. Wah, Ustaz, sudah jadi anaknya terlambat kayak begitu. Kapan doanya? Ya sudah selesai. Bikin lagi. Ya. Saya katakan mendoakan anak bukan setelah lahir saja, bahkan sebelum pembuatan anak tersebut sudah berdoa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Amma inna ahadakum idza ata ahlahu. Ingatlah, jika salah seorang di antara kalian yang ingin menggauli istrinya, waqala bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah sesuatu yang engkau rizkikan kepada kami juga dari syaitan. Faruziqa waladan lam yadurrahu syaitan. Kalau ditakdirkan dia punya anak, maka syaitan tidak akan apa? Mengganggunya selamanya. Ini sebelum terjadinya anak. Kalau sudah hamil, didoakan juga. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Maryam. Saya ingin bertanya kepada bapak ibu saudara saudari sekalian, siapa ibunya Maryam? Yang itu berarti neneknya Nabi Isa. Kalau bisa jawab, saya kasih minyak wangi. Mau minyak wangi apa 50 ribu? Kan jarang-jarang Ustaz bagi-bagi duit. Saya lagi kaya. Siapa yang tahu ibunya Maryam? 50 ribu. Ibunya Maryam. Neneknya Nabi Isa. Cari ya Pak. Kalau dapat telepon saya kirim 50 ribu ini. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya ibunya Maryam, yang beliau itu adalah neneknya siapa? Nabi Isa, berdoa di dalam surat Ali Imran. Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Artinya, wahai Rabbku, aku hamil dan janin yang ada pada perutku ini aku persembahkan untukmu, untuk membantu agamamu. Ternyata aku melahirkan anak perempuan, dan wahai Allah, anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki, artinya tidak bisa menjadi pasukan untuk berperang di jalan Allah. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh ibunya Maryam. Kemudian, dan aku namai Maryam, aku namai anak tersebut dengan Maryam. Kemudian, dan aku lindungkan dia kepadamu dan keturunannya. Lihat doanya. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku lindungkan Maryam kepadamu ya Allah dan keturunan Maryam dari syaitan yang terkutuk. Ternyata doanya neneknya Nabi Isa terkabul. Nabi Isa ketika lahir beliau tidak menangis. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap bayi yang terlahir ketika menangis itu lagi diganggu oleh siapa? Syaitan. Nabi Isa ketika dilahirkan tidak menangis. Akibat doanya siapa? Neneknya. Maka doakan mulai semenjak dalam kandungan. Kalau sudah melahirkan seperti tadi, doakan ya, seperti doanya neneknya Maryam. Apa lafaz doanya Ustaz? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau itu anak laki, anak perempuan. Kalau anak laki-laki, inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Sudah azan ya? Azan dulu deh. Salat habis itu kita lanjutkan apa bubar? Kalau bubar saya alhamdulillah. Kita lanjutkan sallallahu nabi Muhammad alhamdulillahirabbil. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita pelajari beberapa pelajaran dari Nabi Ibrahim sebagai review, karena di sini kita bukan kajian umum biasa, kita ingin belajar. Maka yang sudah kita pelajari adalah pertama bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam orang yang sangat takut kepada kesyirikan. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita pelajari sudah sebelum sholat isya tadi juga, bahwa seorang perempuan yang dimadu oleh suaminya, maka termasuk hal yang tidak pantas dilakukannya adalah meminta cerai tanpa sebab. Yang ketiga, pelajaran yang sudah kita ambil sebelum sholat isya tadi bahwasanya apa? Hah? Yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwasanya syariat poligami adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu seorang perempuan diharamkan untuk meminta cerai langsung ketika suaminya melakukan poligami, karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah orang yang paling takut kepada kesyirikan. Yang keempat yaitu bahwasanya seorang orang tua semestinya mendoakan siapa? Anaknya. Nah, sampai sini kita berhenti. Ya. Mendoakan anak saya katakan tadi, baik ketika sebelum membuatnya, ketika hamil dan sesudah menjadi cabang bayi, ya, itu didoakan, bahkan juga ketika dia sudah menjadi anak-anak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua cucunya, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah a'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi mendoakan anak itu baik dari mulai sebelum dia lahir ketika membuatnya, setelah dia lahir, dan ketika dia sudah menjadi dewasa tetap didoakan anak, meskipun sang anak kemudian dia sudah mempunyai cucu juga tetap didoakan anaknya. Dan sedikit menyimpang tentang mendoakan anak, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jika Anda sebagai orang tua, maka ketahuilah bahwasanya orang tua mempunyai kesempatan besar untuk doanya dikabulkan oleh Allah apabila dia berdoa untuk anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Jika Anda sebagai orang tua, maka ketahuilah, yakinilah baik-baik, orang tua mempunyai kesempatan besar doanya dikabulkan oleh Allah apabila orang tua tersebut berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya memang akan dikabulkan. Yang paling pertama dari tiga doa tersebut, da'watul walidi, doanya orang tua. Maka keliru atau kurang baik, kebiasaan yang tidak baik kadang-kadang, kalau seandainya anak sakit langsung dibawa kepada ustaz, orang alim, kiai, tuan guru, boleh itu, silakan. Asalkan sang ustaz, sang kiai, orang alim, tuan guru tersebut membaca bacaan yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan, tidak mengapa. Tapi lebih baik lagi apa? Orang tuanya yang mendoakan. Tidak ada keraguan, doanya dikabulkan. Ustaz, saya enggak bisa doa. Apa tidak bisa? Cuma baca Al-Fatihah. Sang anak sakit, bacain Al-Fatihah. Ya. Sang anak mungkin diganggu jin, bacain Al-Fatihah. Dan dua kul. Kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadza muta'awwidzun bimitslihima." Tidak ada seorang yang meminta perlindungan kepada Allah dengan perlindungan yang paling kuat dibandingkan dengan membaca dua surat, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Sering-sering bacakan itu di hadapan anak kita, untuk anak kita kepada Allah. Dan tidak perlu harus dipegang anaknya, tidak. Baca itu. Tidak perlu juga harus diperdengarkan, tidak. Baca itu untuk anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit melenceng tentang mendoakan anak. Sedikit lagi melenceng tentang mendoakan anak, berdoa untuk anak kepada Allah itu dengan doa yang paling baik, mencontoh apa yang ada dalam doa-doa di dalam Al-Qur'an dan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa-doa di dalam Al-Qur'an? Lihat, doanya tidak aneh-aneh, Pak. Sebagian orang tua kan kalau mendoakan anaknya, "Ya Allah, mudah-mudahan dia lulus sekolah. Ya Allah, mudah-mudahan kalau lulus sekolah dia dapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan, ya Allah, berarti dia orang yang sudah jadi orang, ya Allah." Ya, berarti sebelum dapat pekerjaan dia belum jadi orang. "Ya Allah, kalau sudah dia dapat pekerjaan, ya Allah, bikinkan dia rumah, carikan dia istri yang cantik soleh." Doanya dirinci. Ini enggak perlu. Doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang dibaca oleh orang tua untuk anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya lihat, umum-umum, dan itu lebih baik. Perhatikan doanya Nabi Zakaria disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 38. Silahkan amalkan doa ini. "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Wahai Rabbku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, keturunan yang baik. Cukup, Pak, doakan anak agar menjadi keturunan yang baik. Baik dalam apa, Ustaz? Dalam segala hal, daripada kita merinci satu-satu. Lebih baik apa? Kita sebutkan anak yang baik. Baik dalam segala hal. Baik dalam budi pekertinya, baik dalam rupa kecantikannya, baik di dalam akhlaknya, dan macam-macam. Baik dalam agamanya, akidahnya. Baik pokoknya. Kemudian yang kedua, doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika beliau meminta anak, "Rabbi habli minas salihin." Enggak usah neko-neko doanya untuk mendoakan anak. "Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh." Jadikan anak-anak kita menjadi keturunan yang saleh. Tidak perlu kita sebutkan kesolehan itu bagaimana? Tidak perlu dirinci. Karena kenapa? Rahasia menarik dari doa. Karena kalau kita rinci, mungkin rincian kita tidak sebaik pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita rinci, mungkin ada yang lebih baik yang Allah telah persiapkan untuk anak tersebut sebenarnya. Mendingan kita berdoa dengan umum. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Saleh dalam apa? Dalam akidahnya, saleh dalam ibadahnya, saleh di dalam tingkah lakunya, saleh pokoknya. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 110. Kemudian juga contoh yang lain, doa yang dibaca untuk anak-anak kita dan kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami yang enak dipandang mata. Sudah cukup. Qurratu ain. Enak dipandang mata. Apanya yang enak? Rupanya. Apanya yang enak dipandang mata? Akidahnya. Apanya yang enak dipandang mata? Ibadahnya, seluruhnya. Jangan dirinci. Ini juga, ini sebenarnya adab di dalam berdoa secara umum. Bukan hanya mendoakan anak saja. Di dalam berdoa lebih baik kita berdoanya secara umum. Lihat, Anas bin Malik bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min an yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa sering, kalau ada fi'il kana dalam bahasa Arab, kemudian setelahnya adalah kata kerja sekarang, present fi'il mudhari, menunjukkan sering dan berulang-ulang. Kalau kita terjemahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan mengucapkan doa yang kadang-kadang dihina oleh sebagian orang. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih baik berdoa umum seperti ini daripada dirinci. Ada anekdot, Pak. Ini cerita, cuma cerita-cerita lucu saja, Pak ya. Ada seorang berdoa di hadapan Ka'bah. Ya Allah, berikanlah saya istri yang cantik. Dia rinci, mulai dia merinci. Yang cantik, tinggi, putih, hidungnya mancung, matanya belok. Ya. Pokoknya dia ingin bagaimana wanita itu cantik, benar-benar cantik dalam pikiran dia. Dan kita tahu dia berdoa di hadapan Ka'bah. Kita tahu orang kalau lagi tawaf, perempuan-perempuan itu diharamkan untuk memakai cadar. Kalau lagi tawaf dalam keadaan ihram, perempuan tidak boleh dia memakai cadar. Otomatis kan terbuka, kelihatan wajahnya. Pas ketika dia berdoa seperti itu, lewat perempuan Arab cantik persis seperti yang dia minta. Kemudian dia minta kepada Ya Allah, tuh kayak itu tuh Ya Allah. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Mungkin yang kayak begitu tidak cocok buat dia. Ini Bapak Ibu. Jadi adab dalam berdoa, baik itu berdoa secara umum apalagi khusus mendoakan anak, jangan yang khusus-khusus, doakan umum. Ya, doakan umum, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu lebih baik dibandingkan kita khusus. Mungkin rincian kita tidak sesuai dengan seperti yang apa Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian mungkin rincian kita, anak kita tidak cocok. Misalkan ya Allah, luaskanlah rezekinya. Ini si anak, jangankan diluaskan rezekinya, dalam keadaan kere, miskin saja malah sholat. Apalagi kalau luas rezeki. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit juga tentang mendoakan anak, perhatikan. Pernah tidak kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim? Apa doanya Nabi Ibrahim? Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 35. Doanya berbunyi, Ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Pernah kita berdoa seperti itu? Ini Pak, ini saya katakan di hadapan Bapak sekalian, sebagian orang tua kadang-kadang menganggap dirinya sukses mendidik anaknya kalau dia sediakan sandang, pangan, nak perlu apa nak? Nih, nak perlu apa nak? Nih, mau sekolah di mana nak? Nih, seakan-akan dia menganggap dia adalah orang tua yang sukses, sukses seperti itu. Padahal dia tidak pernah memberikan pengarahan akidah kepada anaknya. Bapak Ibu sekalian, salah satu memberikan pengarahan akidah kepada anaknya adalah dengan mendoakan sang anak agar dijauhkan dari menyembah berhala. Dan ada faedah menarik, sonamun, di sini kan disebutkan ujunubni wabani an'budal asnam, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Dalam bahasa Arabnya sonamun. Sonamun itu adalah berhala yang berbentuk makhluk hidup. Adapun wasanun adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh penyembahan terhadap berhala, diri kita dan juga keturunan kita. Doakan anak-anak kita seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, itu lebih utama dibandingkan kita, ya. Kadang-kadang sebagian orang tua mereka mencekoki anaknya dengan, "Nak, mau minta apa, Nak?" Minta apa, Nak? Saya kasih. Tapi tidak diajarkan takwa kepada Allah. Tidak diajarkan tauhid. Ya. Ini para ikhwah Bapak Ibu. Bahkan ada kadang-kadang orang tua ketika mengajari anaknya dia salah dan melenceng dari ajaran tauhid. Seperti orang tua mengatakan kepadanya, "Nak, kamu belajar ya, Nak. Kalau kamu lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, kamu minta apa saja dari ambo, Nak, tak kasih." Bisa juga saya bahasa Padang. Subhanallah. "Kamu minta apa saja, Nak, dari saya akan kasih." Ini perkataan orang tua bagus memotivasi anaknya, tapi keliru dari sisi akidah. Siapa yang bisa ngasih apa saja? Allah. Kan dia tadi mengatakan kepada anak, "Nak, belajar yang baik. Kalau kamu lulus, kamu minta apa saja, saya akan kasih." Ini tidak boleh dari orang tua. Itu melenceng dari akidah Islam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya ataupun faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Di dalam surat Saffat ayat 100, "Wahai Rabbku, berikanlah aku anak-anak yang saleh." Kemudian di ayat yang ke-101, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Lihat, pelajaran yang sangat luar biasa adalah ketika orang tua minta langsung kepada Allah tanpa perantara, maka akan dikabulkan langsung juga. Maka jangan pernah berdoa dengan perantara kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rob kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku." Ku di sini siapa? Allah. Kepadaku langsung. Apa ganjarannya? Ayat selanjutnya, "Astajib lakum." Aku akan kabulkan langsung permintaan kalian. Persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berdoa, "Rabbi, wahai Rabbku, wahai Allah, berikan kepadaku anak-anak yang saleh." Maka langsung dikabulkan oleh Allah. "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami berikan kepada Ibrahim anak yang halim. Pelajarannya adalah siapa yang berdoa kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah. Maka jangan pernah menjadikan perantara antara Allah dengan dia. Langsung minta sama Allah. Tidak perlu ke kuburan-kuburan keramat. Ustaz, saya kan orang berdosa. Orang yang dikubur keramat ini orang saleh. Ya. Maka dia yang menyampaikan nanti kepada Allah. Sebagaimana kalau kita mau masuk ke presiden, ke istana. Kita kan lewat protokoler dulu. Ini namanya menyamakan Allah dengan siapa? Dengan siapa? Presiden. Allah tidak butuh protokoler. Allah langsung minta kepadanya. Nah, maka Bapak, dan ganjarannya orang yang langsung minta kepada Allah dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ini pelajaran yang sangat menarik Bapak Ibu. Bermintalah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Kemudian ketika Allah berfirman, kami berikan kepada Ibrahim anak yang halim. Apa itu halim? Bagus seorang anak dinamai dengan halim. Ataupun Abdul Halim. Boleh. Muhammad Halim. Apa itu halim? Halim itu tidak cepat-cepat membalas untuk memberikan hukuman. Makanya Allah mempunyai nama apa? Al-Halim. Allah itu tidak langsung kalau ada hambanya melakukan maksiat langsung disiksa oleh Allah. Enggak. Nah pelajarannya ini bermanfaat untuk kehidupan kita berumah tangga antara suami istri. Jadilah istri yang halim. Jadilah suami yang halim. Apa itu halim? Tidak cepat. Cepat memberikan apa? Hukuman. Tidak cepat-cepat memvonis. Tapi klarifikasi dulu. Jangan cepat-cepat memberikan hukuman. Apalagi kadang-kadang di dalam rumah tangga ada sistem namanya balas dendam. Ini jangan pernah dilakukan Pak. Sistem balas dendam dalam rumah tangga. Saya beri contoh biar mudah dipahami. Ini sekarang pembicaraan kita sistem balas dendam di dalam rumah tangga. Seperti misalkan sang bapak, sang suami buka baju. Ibu, sang istri mengatakan, Subhanallah ada gajah duduk di rumah ini. Rupanya sang suami kan udah gendut, gembrot gitu. Dikatakan, Subhanallah ada gajah duduk di rumah ini. Sang suami ngerasa, hati-hati kamu. Nanti saya balas kapan kamu juga terlihat jelek, saya akan bicara seperti itu. Sang istri waktu itu mungkin lagi di dalam kamar juga buka baju. Subhanallah ada badak masuk. Ini sistem balas dendam tidak boleh dalam rumah tangga. Saya ingin cerita Pak. Setiap malam Senin di Banjarmasin saya punya kajian keluarga muslim yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Waktu itu suatu malam, malam Senin saya bercerita tentang wahai para suami, nafkahilah istri dan anakmu. Ini saya angkat dalam kajian itu dalam tanda kutip, pokoknya suami yang malas saya bantai. Suami yang malas kerja, yang menjadikan istrinya malah kerja, itu saya bantai dalam kajian itu. Setelah kajian, ada bapak-bapak banyak menghampiri saya. Ustaz, balasan kajian untuk ibu-ibu kapan? Selalu kenapa sih ingin balas dendam itu kenapa? Itu tidak benar. Konsep berumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah, jangan pernah balas dendam. Seperti misalkan, sang istri sering mengatakan kepada suaminya, ketika sang suami menanya, kenapa bu, kenapa istriku kamu berbohong? Bapak aja bohong sudah 10 kali, saya baru 1 kali. Ini gak boleh. Ya, suami saja bohong sudah 10 kali, kamu aja sudah bohong 10 kali, saya baru 1 kali. Ini gak boleh, balas dendam dalam rumah tangga itu gak boleh. Nah makanya menjadilah suami yang halim. Istri yang halim, yang tidak cepat-cepat membalas, memberikan hukuman terhadap sebuah kesalahan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan hari Senin pagi kalau tidak salah saya akan langsung live dari Radio Hidayah FM tentang inilah hak bersama suami dan istri. Salah satunya permasalahan ini. Sering-sering memaafkan kesalahan pasangan dan jangan suka-suka mengungkit. Suka banget kesalahan 15 tahun diungkit. Ya, tinggalkan, maafkan. Seorang pernah melakukan kesalahan. Suami Anda bukan malaikat, istri Anda bukan bidadari. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban." Jika engkau di setiap perkara selalu mencela akhaka, selalu mencela pasanganmu, lam tajid alladhi la tu'atibu, kamu tidak akan pernah dapati seseorang yang bisa kamu jadikan pasangan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau ingin juga mendapatkan pasangan yang tidak pernah melakukan kesalahan, fa'ish wahidan, kalau begitu silahkan hidup sendiri di hutan sana. Ausil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan aw mujanibu, atau kamu berpasangan tapi pasanganmu itu kadang melakukan kesalahan, kadang juga melakukan apa? Melakukan kebaikan. Nanti kita bahas insyaallah Senin pagi saya akan membahas itu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari surat As-Saffat ayat 101, jadilah suami istri yang apa? Yang apa? Halim. Halim. Halim itu tidak cepat memponis, tidak cepat memberikan hukuman. Baik. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebutkan di dalam surat tersebut, yaitu di ayat yang ke-102. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba lihat luar biasa ini. Ketika Nabi Ismail sudah dewasa, maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya Ismail, ya bunayya, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi, dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Apa yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mimpi? Ara fil manami anni azbahuka, aku disuruh menyembelihmu. Lalu apa yang engkau, apa pendapatmu wahai anakku? Lihat pelajaran yang sangat luar biasa. Ismail alaihissalam berkata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, engkau akan mendapati dengan izin Allah, aku termasuk orang-orang yang sabar menerima itu. Kerjakan, sembelih aku. Aku termasuk orang-orang yang sabar. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwasanya seorang beriman harus senantiasa, salah satu konsekuensi dari keimanannya adalah tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala kerjakan, kita kerjakan. Dilarang, kita jauhi. Itu sifat orang beriman. Dan itu yang kita bisa ambil dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan saya katakan di majlis ini, perhatikan semua perintah Allah dan perhatikan semua larangan Allah. Setiap perintah Allah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, apabila kita kerjakan pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Apapun perintahnya, dari mulai sholat sampai perintah-perintah yang lain, apabila kita kerjakan pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Dan dengan begini kita bisa mendakwahi orang-orang yang sulit untuk mengerjakan perintah Allah. Contoh, anak perempuan kita karena sudah bergaul dengan anak-anak yang belum memakai jilbab, maka kita katakan kepada anak tersebut, ambil perasaannya, ambil hatinya. Nah, tidaklah Allah memerintahkan untuk berjilbab kecuali jika kamu melaksanakannya pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Dengan seperti ini, sang anak mulai termotivasi untuk memakai jilbab yang syar'i. Ambil perasaannya, ambil hatinya. Bahwasanya tidak ada perintah apapun yang Allah perintahkan apabila kita kerjakan melainkan akan mendatangkan apa? Kebaikan di dunia sebelum akhirat. Sebaliknya, apapun larangan Allah yang Allah larang di dalam Al-Quran atau hadis, apabila dikerjakan maka mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Nah, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada cerita menarik dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita agar kita senantiasa taat kepada Allah. Dan insyaallah ta'ala besok pagi saya berbicara tentang masalah ini lebih dalam lagi. Lebih meyakini janji Allah. Dan di dalamnya saya akan berbicara tentang salah satu perkara ketaatan kepada Allah. Bahwasanya orang yang taat pasti di belakangnya kebaikan. Tetapi kadang-kadang kita tidak yakin dan tidak sabar. Makanya tema judul kajiannya adalah lebih meyakini janji Allah. Di antaranya, lihat. Para sahabat Nabi, mereka sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, dalam peperangan Khaybar, waktu itu mereka dalam keadaan majaah, sangat lapar. Lalu setelah itu mereka menyembelih hewan keledai. Bukan kedelai ya. Keledai. Ya, piaraan. Keledai apa? Piaraan. Ingat, mereka dalam keadaan bagaimana, Pak? Sangat lapar. Hewan keledai tersebut kemudian dimasak, sudah matang, tinggal bagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mengumumkan di hadapan para sahabatnya, "Innallaha yuharrama 'alaikum anil luhumil humuril ahliyah." Wahai kaum muslim, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian daging keledai piaraan. Kalau kita dalam keadaan begitu bagaimana, Pak? Wahai Rasulullah, kita kan lapar. Kita mau makan apa? Ini sudah jadi, wahai Rasulullah. Kalau sebagian dari kita mungkin seperti itu. Lihat sahabat Rasulullah ketika mendapatkan larangan, apa yang mereka kerjakan? Itu makanan yang sudah jadi tinggal bagi. Mereka tumpahkan demi siapa? Taat kepada Allah. Ini yang membuat mereka mendapat ridho Allah. Kalau ada larangan riba, sudahlah jangan mencela-mencela. Ya, kata orang Arab, sida, lurus aja. Ya udah diharamkan, ya udah tinggalin. Jangan cari alasan sana, alasan sini. Taat saja, susah amat. Taat saja. Maka pasti ada kebaikan di belakangnya. Kalau seandainya perempuan diwajibkan untuk menutup auratnya dengan jilbab yang syar'i, sudahlah jangan mencela-mencela. Taat saja, pasti ada kebaikan di belakangnya. Allah akan meridai orang-orang tersebut, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran yang menarik juga dari ayat 102 tadi. Kan Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai Ismail, anakku sayang, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Pendapatmu bagaimana? Apa nih yang harus aku kerjakan? Kata Nabi Ismail, lihat baktinya seorang anak kepada orang tua. Ini pelajarannya. Nabi Ibrahim mengajarkan anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Makanya saya katakan kepada bapak ibu sekalian, anak kita tidak akan mungkin bakti kepada kita kalau kita tidak mengajarinya. Kita ingin anak kita berbakti, tapi kita tidak mengajarinya. Bahkan yang ada kita mengajari anak kita untuk tidak berbakti kepada orang tuanya. Contoh, saya pernah dicurhati oleh seorang ummahat, ibu-ibu. Ibu-ibu ini curhat ke istri saya menceritakan. Karena memang ingin diceritakan kepada saya. Tolong ceritakan dong kepada saya bagaimana ini solusinya. Apa saya bilang permasalahannya? Anak saya, Ustaz, kalau lagi marah itu marah, sangat marah dan kadang-kadang terlalu berlebihan. Menyebut nama, teriak-teriak, menyebut nama ibunya maksudnya. Teriak-teriak di hadapan ibunya. Saya katakan, tanya tuh, saya katakan kepada istrinya, tanya, kalau suaminya lagi marah bagaimana kepada istrinya? Paham ceritanya, Pak? Sang anak kalau lagi marah kepada ibunya itu teriak-teriak, berkata-kata kasar, memanggil nama. Kenapa ya Ustadz, anak-anak terutama laki-laki, anak-anak saya laki-laki seperti itu kepada saya? Saya katakan kepada istri saya, sampaikan kepada ibu itu, suaminya kalau lagi marah bagaimana? Sang istri menjawab, persis. Kalau lagi marah persis seperti bapaknya. Kalau lagi marahin saya, istrinya. Maka ternyata sang anak mencontoh siapa? Bapaknya. Bisa kita ambil garis kesimpulan di sini bahwasanya anak kita durhaka kepada ibunya gara-gara kita. Anak kita durhaka kepada orang tuanya gara-gara orang tua itu sendiri. Ketika sang bapak, sang suami memarahin istrinya dengan kata-kata yang kasar, kotor, semua hewan buas di kebun binatang keluar. Ya kan? Ini dicontoh oleh sang anak. Maka perhatikan baik-baik. Anda tidak akan pernah mendapati anak Anda berbakti kecuali Anda yang mengajarkannya. Ya? Kecuali Anda yang mengajarkannya. Ini Bapak Ibu Saudara, apalagi anak-anak yang baru balita, kemudian baru 10-an tahun, itu sangat cepat sekali dia mengambil pelajaran dari orang tuanya. Saya ingin beri contoh ya, Pak. Anak saya waktu berumur 4 tahun dengan 3 tahun. 4 tahun mau menjelang 5, 3 tahun, pas 3 tahunnya. Dia mungkin melihat ibunya suka bikin kue, bikin adonan. Bikin kue, bikin adonan itu kan telur dipecahin, dimasukin, dicampur dengan tepung. Jadi adonan. Dia ingin mempraktekkan itu. Anak baru umur 4 menjelang 5 dengan 3 tahun. Dia buka kulkas, keluarkan itu telur semua jumlahnya 20-an lebih. Dia pecahin di mana, Pak? Di atas karpet rumah. Dia aduk-aduk seperti dia mengaduk ibunya, dia melihat mengaduk adonan. Subhanallah. Itu karpet, Pak, semuanya bau telur. Anak paling ya, paling dia mencontoh ibunya, mencontoh bapaknya. Paling cepat, terutama yang saya katakan balita bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun, cepat sekali. Pernah juga laptop saya, mungkin dia melihat ibunya mencuci piring. Dia cuci laptop saya. Subhanallah. Istri nelpon sambil nangis. Ini laptop dicuci, LCD-nya hancur, bagaimana? Saya bilang, selesai, kalau hancur mau diapain? Ya, mau ditanya anaknya, kenapa? Kenapa? 1000 kali kenapa dia nangis dan LCD-nya enggak akan baik. Dan ini pelajaran dalam mendidik anak. Jangan pernah katakan kenapa untuk anak Anda. Ya. Kenapa kamu kerjakan? Kenapa kamu belum mengerjakan? Jangan katakan itu. Itu tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik, pembantunya yang masih anak-anak. Kata Anas bin Malik, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku ketika aku masih kecil untuk sesuatu yang aku telah kerjakan, wahai Anas, kenapa kamu mengerjakan ini? Wa ma qala li syai'in lam af'aluhu lima lam taf'alhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku, wahai Anas, kenapa kamu belum kerjakan ini? Jangan katakan kepada anak Anda kenapa. Salah satu jawabannya, kenapa kita tidak boleh mengatakan kepada anak kita, kenapa kamu mengerjakan ini? Kenapa belum mengerjakan ini? Anak kita akan pandai berdusta gara-gara pertanyaan kita, kenapa? Dia akan suka mencari-cari apa? Alasan. Ternyata yang mendidik anak kita menjadi suka berdusta siapa? Orang tuanya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya pelajaran yang sangat menarik dari Nabi Ismail dan Ibrahim. Ismail ketika, wahai anakku, apa yang aku kerjakan? Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Kata sang Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan sebagaimana yang engkau diperintahkan. Aku akan sabar. Ini bakti sang anak. Ya, tidak akan berbakti seperti itu kecuali orang tuanya yang berbakti juga, orang tuanya yang mengajarkan sang anak. Maka jadilah contoh teladan yang baik untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan insya Allah Taala. Ilmu yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-36. Bunyinya inni u'idzuha, karena dia Maryam kan? Ha, pakai ha. Wa bika wa dzurriyyataha. Aku melindungkanmu wahai Maryam dengan Allah dan keturunanmu wahai Maryam minasyaitonir rajim. Kalau laki-laki menjadi hu. Ya, lihat surat Maryam ayat 36. Apakah pawang hujan termasuk kesyirikan? Maka jawabannya, saya di Padang atau di Sumatera Barat ini tidak membawa tema mengapa dinamai kesyirikan. Di dalam tema itu kita akan mengupas kenapa kita akan tahu standar perbuatan ini syirik tidak itu dari tema ini. Tetapi tidak mengapa saya akan jelaskan mengapa dinamai kesyirikan. Ingat, kesyirikan selalu ada persamaan. Ada apa, Pak? Persamaan. Apa yang disamakan dan siapa yang disamakan? Perhatikan. Definisi kesyirikan adalah menyamakan selain Allah. Selain Allah. Selain Allah itu apa saja? Entah itu manusia, malaikat, benda mati, pokoknya menyamakan selain Allah dengan Allah. Apa yang disamakan selain Allah dengan Allah? Di dalam perkara khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Perkara khusus milik Allah tadi, pengaturan, penciptaan, kekuasaan, peribadatan, itu khusus milik siapa? Allah. Nah, pawang hujan. Mempercayai benarnya pawang hujan, apakah kesyirikan atau tidak? Kenapa? Karena terjadi penyamaan. Penyamaan ya. Penyamaannya bagaimana? Kita menyamakan pawang hujan dengan Allah dalam perkara pengaturan, yaitu penurunan hujan. Saya beri contoh yang lain. Dia ada mitos di Jawa, Pantai Selatan, ada namanya Pantai Selatan. Pernah dengar kan? Bahwasanya tidak boleh memakai di samping Pantai Selatan, kalau orang bertandang ke sana tidak boleh memakai pakaian-pakaian hijau, peci hijau, ya, baju hijau, celana hijau, kemudian mungkin celana dalam hijau juga nggak boleh. Ini saya kesel sekali, subhanallah. Ya, keyakinan itu tidak boleh katanya. Kenapa? Karena bisa membuat penguasa Pantai Selatan murka. Ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Selalu kalau di saya tanya kenapa, itu jawabannya terjadi apa? Penyamaan, persamaan. Yang disamakan di sini apa? Penguasa Pantai Selatan dalam hal ini siapa? Nyi Roro Kidul. Disamakan dengan siapa? Allah. Dalam perkara apa? Pengaturan. Pengaturan apa? Laut Selatan. Karena tidak ada yang mengatur pantai, lautan, daratan, udara, kecuali siapa? Allah. Paham sekarang? Saya beri contoh lagi. Ini belajar cepat ya. Menempel jimat di rumah, di warung makan, atau di mana saja. Di toko atau di mana saja. Termasuk kesyirikan. Kenapa dinamai kesyirikan? Selalu jawabannya karena terjadi apa? Persamaan. Apa yang disamakan di sini? Apa yang disamakan? Jimatnya yang disamakan. Dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara apa disamakannya? Pengaturan rezeki. Karena tidak ada yang mengatur rezeki kecuali siapa? Paham sekarang? Baik. Contoh yang lain. Sesaji. Dan kita harus murka ya. Melihat kesyirikan itu harus murka. Karena itu perbuatan kurang ajar terhadap Allah. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ. Tidak ada orang yang, mohon maaf sekali lagi bahasa saya agak kasar, karena Al-Quran memang berbicara seperti itu. Tidak ada orang yang lebih, dalam tanda kutip, lebih sinting, lebih gila dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan permintaannya. Nah, meletakkan sesaji termasuk kesyirikan atau tidak? Hah? Kesyirikan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa meletakkan sesaji termasuk kesyirikan? Saya ingin jawaban seperti yang tadi-tadi. Satu orang, silakan. 50 ribu. Ayo, silakan. Kenapa meletakkan sesaji? Saya ingin nanya dulu, untuk apa Pak meletakkan sesaji? Menolak bala, betul. Kalau datang gempa, tsunami, bukannya malah beristighfar kepada Allah, malah bawa sedekah laut. Ada enggak di sini sedekah laut? Ada ya? Bukannya malah beristighfar kepada Allah, ngasih sedekah laut. Kenapa ngasih sedekah laut? Kepada siapa? Kepada penguasa laut katanya. Nah, berarti tujuan dari sesaji itu adalah minta tolak bala. Minta dilindungi dari bala. Disinilah terjadi persamaan. Siapa yang disamakan di sini? Penguasa laut dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara apa disamakannya? Penolakan bala. Karena sebenarnya tidak ada yang menolak bala kecuali siapa? Allah. Paham Pak ya? Jadi alur-alur ceritanya begitu. Kenapa sampai disebut kesyirikan? Contoh yang lain. Merasa bernasib sial adalah termasuk kesyirikan. Bagaimana contohnya Ustaz? Saya sebutkan hadisnya dulu. At-tiyaratu syirk. Merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, ketika mendengar sesuatu, ketika mengetahui sesuatu, itu adalah sebuah kesyirikan. Contohnya, merasa bernasib sial kalau seandainya ada burung gagak hitam di atas kampung kita. Tuh pasti ada yang meninggal tuh. Betul apa betul keyakinan seperti itu? Ada yang berkeyakinan seperti itu ya? Merasa bernasib sial kalau seandainya sepeda motor atau mobil kita menabrak kucing. Langsung imajinasinya keluar, ya. Ini kok kayaknya setirnya sudah mulai liar nih. Merasa bernasib sial ketika menabrak kucing. Merasa bernasib sial ketika mau menikah. Mencari tanggal yang baik. Tanggal lahir laki-lakinya sekian, tanggal lahir perempuannya sekian, dikali, digabung, ditambah, dikurang, cocok gak kita menikah tanggal 11 bulan 12 tahun 2013? Dia maunya 11, 12, 13. Ya, ini namanya merasa bernasib sial dengan hari. Ini adalah sebuah kesyirikan. Pertanyaannya, kenapa disebut merasa bernasib sial atau disebut dalam bahasa Arab tiaroh termasuk kesyirikan? Kenapa? Tanpa harus Bapak pikir, karena terjadi persamaan. Nah, persamaannya ini bingung Ustaz. Misalkan tadi orang nabrak dengan sepeda motornya kucing, merasa bernasib sial, kok kayaknya sudah liar nih, ya, merasa bernasib sial, berarti dia di sini menyamakan apa, kucing dengan siapa, dengan Allah, dalam perkara apa, pengaturan pemberian manfaat atau mudarat, itulah kesyirikan. Bahkan lebih parah lagi. Sudah kalau begitu buang sial aja. Buang sialnya ditabrakkan kemana? Kemana coba? Pohon pisang. Kenapa pohon pisang? Karena pohon pisang dari ujung akar sampai ujung pohonnya berkah mendapat, bisa dimanfaatkan. Jadi ada merasa bernasib sial, ada merasa bernasib baik. Itu dua-duanya keliru. Karena terjadi penyamaan. Paham ya? Nah, itu dia. Nah. Ada lagi? Iya. Atau yang lain dulu kita kasih yang lain. Silakan. Ismail alaihissalam. Kemudian menikah lagi dengan Sarah. Dikawin anak Ishak. Ishak. Menurut kita yang agak populer, Nabi Ibrahim itu menikah lebih dulu dengan Sarah atau Hajar? Sebab menurut satu riwayat juga bahwa Ibrahim menikah dengan Sarah mulai dari kampung yang dulu. Betul. Palestina. Betul. Bagus, ya, paham saya ceritanya. Ya, di sini sebenarnya gini, Sarah dinikahi pertama kali. Jadi saya ketika menceritakan urutan itu bukan berarti Sarah yang kedua, bukan. Tetapi saya menceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Yang pertama adalah Hajar, yang kedua adalah Sarah. Nah ini satu dua ini bukan urutan, karena nanti Sarah itu marah kepada Nabi Ibrahim, bawa anak dan istrimu ke sana. Akhirnya beliau bawa kemana? Hajar kemana? Dan Ismail kemana? Ke Mekah. Jadi begitu ceritanya. Itu benar sahih ceritanya, ya. Dan jazakallahu khairan atas masukannya. Jadi Sarah marah, tapi akhirnya kan Sarah mendapatkan anak juga bernama siapa? Ishak. Dan sebenarnya ada pelajaran menarik juga dari seorang Ibrahim, yaitu tentang ketaatan. Sudah kita sebutkan tadi, taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Bagaimana? Beliau disuruh oleh Allah untuk membawa Hajar yang membawa anak juga Ismail ke tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, atas perintah Allah. Makanya Hajar mengatakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau kami tinggalkan di sini, tidak ada air, tidak ada pohon." Nabi Ibrahim terus aja tidak mau menoleh. Sampai Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, Allahkah yang memerintahkanmu untuk meletakkan kami di tempat yang gersang ini? Baru setelah itu Nabi Ibrahim menoleh. Benar, Allah lah yang menyuruhnya. Maka Pak, jadilah manusia yang taat. Lihat, keturunan-keturunannya menjadi para nabi. Makanya tidak salah Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini salah satu akibat taat kepada Allah. Pasti Pak, ini yang ingin saya tuju tadi. Pasti orang yang taat kepada Allah itu pasti mendatangkan kebaikan. Maka taatlah kepada Allah. Yang ini perintah, kerjakan. Yang ini larangan, jauhi. Terima kasih ya Pak, masukannya. Jazakallahu khair. Silakan. Yang tadi yang angkat tangan. Ya. Apakah ada bertobat dari perbuatan syirik? Maka jawabannya, semua dosa bisa dia bertobat dengannya sebelum nafas di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat. Matahari asalnya setiap hari terbit dari mana? Timur. Kalau sudah terbit dari barat itu menandakan apa? Kiamat. Pada saat itu tobat tidak diterima. Sebelum saya jawab lebih lanjut Pak ya, saya ingin cerita Fir'aun itu masuk Islam loh. Fir'aun itu dia berislam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hatta idza adraqahu al-ghuraq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Ketika Fir'aun benar-benar merasa dirinya sudah tenggelam, maka dia mengatakan, "Aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang Islam." Itu Fir'aun yang mengatakan. Makanya sering saya mengatakan Fir'aun itu Muslim, tapi Islamnya tidak diterima. Kenapa? Karena terlambat. Makanya dosa apapun Pak, saya lanjutkan jawabannya, sampai dosa kesyirikan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertobat dengan sebenar-benar taubat dan waktu taubatnya memang pantas untuk diterima. Kalau sudah nafas di tenggorokan baru bertobat, tidak diterima oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama belum nafasnya di tenggorokan. Kalau sudah mau mati Pak, mau bertobat enggak diterima itu. Nah, di sini ada faedah menarik. Kenapa seseorang tidak boleh nyoba-nyoba maksiat dengan dalih nanti kan saya bisa bertobat? Contoh misalkan, saya bosan sama istri, nyoba perempuan lain, nanti saya tobat, istighfar, kan selesai. Boleh enggak begitu? Kenapa? Bagus Pak, takutnya sedang bermaksiat dicabut nyawanya. Pas lagi cabut nyawanya. Ya. Artinya, kenapa tidak boleh nyoba-nyoba maksiat dengan dalih? Mungkin kita bisa beristighfar. Satu, sebabnya siapa yang jamin umur Anda akan panjang? Yang kedua, kalaupun umur Anda panjang, siapa yang menjamin Anda diberikan petunjuk untuk bertaubat? Ketiga, kalaupun umur Anda panjang, kemudian diberikan petunjuk untuk bertaubat, siapa yang jamin taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Fir'aun tidak diterima taubatnya. Bukankah setelah Fir'aun mengatakan seperti itu, "Wa ana minal muslimin," dan aku termasuk orang-orang yang Islam yang menyerahkan diri kepada Allah, dibantah langsung oleh Allah. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang ente mau beriman Fir'aun? Dulu engkau bermaksiat dan termasuk orang yang merusak. Enggak diterima. terlambat taubatnya enggak diterima. Maka jawabannya Pak, dosa sampai syirik. Bukankah para sahabat dulunya orang yang mengerjakan kesyirikan? Penyembah berhala. Umar bin Khattab penyembah berhala. Diriwayatkan bahwasanya ada yang mensahihkan riwayatnya, ada yang melemahkan. Beliau membuat berhala dari kurma. Berhalanya beliau buat dari kurma. Kalau beliau lapar dimakanin itu berhalanya. Tetapi kalau sudah masuk Islam, bertobat sebenar-benar taubat, maka jangankan diampuni dosanya, bahkan beliau menjadi dua orang atau orang yang kedua terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam. Jadi bertobat, bertobat dengan sebenar-benar apa? Taubat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat di belakang pelaku kesyirikan? Maka sholatnya tidak sah dan harus diulang. Dan masyarakat harus bersepakat pelaku kesyirikan tidak boleh menjadi imam. Meskipun bacaannya paling bagus. Karena tadi amalannya tertolak. Amalannya terhapus. Walau asyraku lahabita anhu ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, sungguh akan terhapus amal perbuatan mereka. Tidak sah sholatnya. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah muslim. Nah, sedikit menyinggung sholat ya Pak. Karena ditanya tentang sholat. Syarat sahnya sholat itu muslim, baligh, berakal. Dan siapa saja yang diwajibkan sholat? Yang diwajibkan sholat adalah muslim, baligh, berakal. Selain wanita yang haid dan nifas. Itu orang pasti wajib sholat. Muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Makanya kalau ada di sekitar kita yang tidak sholat, coba tanya, Anda muslim enggak? Muslim, kata dia. Tanya lagi, Anda sudah baligh? Jangan-jangan Anda masih anak-anak. Karena yang boleh enggak sholat itu siapa? Anak-anak. Oh, saya sudah baligh. Anda masih berakal. Karena yang boleh enggak sholat itu apa? Orang? Orang gila. Anda masih waras atau enggak? Tanya lagi. Oh, saya waras. Kalau begitu, jangan-jangan Anda haid nih. Karena yang boleh enggak sholat hanya wanita haid atau nifas. Nah, ini sedikit karena ditanya tentang sholat. Ya, jadi tidak sah sholatnya di belakang pelaku kesyirikan. Yang main santet, main dukun. Tidak sah sholatnya di belakang mereka. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Masalah pawang hujan. Ya. Hujan buatan. Ya. Hujan buatan itu memang terjadi, Pak. Ya, terjadi. Jadi helikopter, pesawat bawa air dijadikan hujan. Dari mana sisi penyamaannya? Ah, sekarang kita ya, yang bukan kita yang mengatur, tetapi kita berusaha untuk terjadi apa? Hujan. Itu ada sebab yang memang sudah terbukti secara ilmiah dan juga penemuan sains. Itu boleh. Yang ini penemuan mana? Pawang hujan enggak ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ilmu itu ada, Pak, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki itu. Ya. Yang beliau lakukan bukan mencari pawang hujan, yang beliau lakukan adalah salat apa? Istisqa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bisa dipahami, Pak, ya? Jadi ada perbedaan. Tadi saya juga ditanya, Ustaz, apa hukumnya percaya kepada ramalan cuaca? Maka saya katakan, apakah itu termasuk meramal yang diharamkan? Karena meramal itu hukumnya syirik. Membaca garis-garis, ya. Kemudian nanya, kalau kita beli motor, sepeda motor second, nanya nomor mesinnya. Ustadz, nomor mesinnya sekian, kira-kira kalau saya beli cocok gak buat saya? Ini ramal, itu syirik. Sedangkan Ustaz, kalau ramalan cuaca, apakah kesyirikan juga? Maka jawabannya tidak. Yang ini tidak terbukti secara ilmiah, secara sains. Sedangkan itu terbukti secara sains bahwasanya kalau angin ke barat daya maka akan terjadi seperti ini. Kalau penumpukan awan di barat utara maka akan terjadi seperti ini. Itu pun hanya sekedar perakiraan, bukan yang pasti. Adapun yang ini meramal. Si fulan cocok enggak dengan si fulan? Ya, ini namanya ramal. Dan itu masuk ke dalam hadis Rasul dalam riwayat Imam Ahmad, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin. Yang kemarin di Silungkang saya bahas masalah ini. Lebih mengenal sihir dan dunia sihir dan perdukunan. Barang siapa yang mendatangi kahin. Kahin itu Pak, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Apa? Yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan terjadi. Jadi misalkan, wahai kahin, kalau saya menikah dengan wanita itu kira-kira cocok enggak? Tanggal lahir saya segini, tanggal lahir dia segini. Cocok gak kita menikah bulan segini? Cocok gak saya bangun rumah daerah ini? Nah, yang memberitahu itu namanya apa? Kahin. Apapun Pak statusnya di masyarakat. Entah dia statusnya disebut ustad, kiai, tuan guru. Kalau di Sumatera Barat apa? Buya, habib. Entah itu pakai jubah seperti saya sekarang. Pakai surban seperti perahu, ya, jenggotan, jidatnya hitam, bukan ukuran. Kalau dia meramal kahin sesuatu yang akan datang, maka itu disebut dengan kahin. Dan Rasul SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf. Arraf adalah seseorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Seperti barang hilang. Mobil hilang. Motor hilang. Istri hilang. Itu pasti kepada laki-laki lain kalau sudah istri hilang. Ya. Siapa yang mengaku mengetahui akan hal gaib seperti ini maka disebut arraf. Apapun statusnya di masyarakat. Buyakah. Ya. Ustadkah, kiaikah, kalau dia mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi disebut apa? Arraf. Hadisnya berbunyi, barang siapa yang mendatangi kahin, kahin Bapak sudah pahami, atau arraf, arraf juga Bapak sudah pahami, kemudian dia percaya terhadap apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia kafiri yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat An-Naml ayat 65 yang berbunyi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi selain Nah, makanya Pak, beda antara ramalan cuaca itu berdasarkan sains, sudah terbukti kebiasaannya kalau angin ke barat daya hujan, ya itu pun bisa meleset. Beda dengan meramal nasib seseorang atau mengetahui akan hal gaib. Nah, yang lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syirik kecil. Uraian antara beda syirik kecil, syirik besar ya. Ya, perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil ya. Ya, bagus pertanyaannya. Kita bisa mengetahui, atau saya sebutkan dulu bedanya ya. Beda syirik besar dengan syirik kecil. Satu, syirik besar menyebabkan orang keluar dari Islam. Syirik kecil tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Yang kedua, syirik besar menyebabkan orang kalau meninggal di atas syirik besar kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sedangkan syirik kecil seperti riya, maka tidak menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Yang ketiga, syirik besar menghapuskan seluruh amal. Sedangkan syirik kecil menghapuskan amal itu saja. Ini tiga perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Lalu Ustaz, bagaimana kita bisa membedakan ini pekerjaan syirik besar, ini pekerjaan syirik kecil? Maka jawabannya, perhatikan. Kita bisa membedakan pekerjaan ini syirik kecil, ini syirik besar. Apabila disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya langsung, ini adalah perbuatan syirik kecil, maka itu berarti syirik kecil. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang aku paling takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Lihat, ada penyebutan dari Rasulullah tentang syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah?" Syirik kecil, kata beliau, adalah ar-riya. Riya. Riya apa definisinya? Mengerjakan ibadah ingin dilihat agar dipuji. Itu riya. Mengerjakan ibadah apa? Ingin dilihat agar dipuji. Dan itu dua yang selalu berkaitan. Apabila terkait, maka dia riya. Sholat, Allahu Akbar, ingin dilihat agar dipuji. Sedekah, ingin dilihat agar dipuji. Beda kalau dia bersedekah ingin dilihat agar dicontoh, beda. Itu tidak riya. Yang riya adalah ibadah ingin apa? Dilihat agar apa? Dipuji. Itu selalu berkaitan. Nah, itu riya. Nah, jadi kembali ke permasalahan, kita bisa menentukan ini syirik kecil ketika ada penegasan langsung dari Rasulullah. Seperti riya berarti syirik kecil. Yang kedua, bagaimana kita bisa menentukan ini syirik kecil? Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata-kata syirik tanpa alif lam. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirk." Artinya, merasa bernasib sial adalah sebuah kesyirikan. Di situ tidak pakai alif lam. Syirkun, bukan asyirku. Syirkun, kalau ada papan tulis enak nih saya tulis. Ya. Shin, ra dan kaf saja. Tidak pakai alif lam asyirku, enggak, pakai syirkun langsung. Nah, apabila ada penyebutan seperti itu, itu berarti adalah dosa syirik kecil. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membedakan ini syirik besar, ini syirik kecil? Syirik kecil adalah setiap syirik yang dipahami oleh para sahabat itu syirik kecil. Saya ingin, insya Allah sudah bisa dipahami Pak ya, bagaimana kita bisa membedakan mana syirik kecil, mana syirik besar. Saya ingin kembali mencontohkan yang namanya tiaroh tadi. Merasa bernasib sial. Enggak tahu di daerah ini ada enggak mitos seperti itu. Kalau istri lagi hamil, maka sang suami dilarang. Apa? Membunuh binatang. Kalau di keyakinan di daerah saya mitosnya, kalau istri lagi hamil dilarang untuk suaminya memancing. Memang kalau dilihat dari filosofisnya ada. Asikan mancing nanti brojol di rumah. Iya kan? Tapi maksudnya bukan itu. Bukan ditakutkan keluar sedang mancing, bukan. Tetapi kalau dia mancing anaknya nanti keguguran. Nah, ini namanya tiaroh Pak. Contoh yang lain, anak perawan tidak boleh duduk di depan pintu. Kenapa? Mitosnya apa? Tidak dapat jodoh. Tidak dapat apa? Jodoh. Nah, mitos-mitos ini disebut dalam bahasa Arab apa? Tiaroh, merasa bernasib sial karena melihat sesuatu, karena mendengar sesuatu. ada hinggap burung hantu di atas rumah, merasa bernasib sial. Ketika buka pintu pagi-pagi, di depan rumahnya terdapat kucing picak pincang. Matanya picak pincang. Langsung dia berkata kepada istrinya, "Wow, Dani, apes nih hari ini. Pasti dagangan tidak lancar." Tuh buktinya pagi-pagi sudah ada kucing picak pincang. Ini namanya kesi. Kenapa? Kenapa? Karena terjadi apa? Penyamaan. Siapa yang disamakan? Kucing dengan siapa? Allah. Dalam perkara apa? Pemberian rezeki. Paham ya sekarang ya? Nah, demikian. Cukup kiranya. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.